Konsultasi Syariah. Orang kafir ikut urunan kurban sapi. Pertanyaan, bolehkah orang kafir ikut iuran kurban sapi? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dijelaskan oleh Al-Kasani, ulama madhab Hanafiyah, bahwa dalam satu sembelihan yang diadakan dari hasil urunan, semua peserta memiliki niat yang sama, yaitu ibadah. Meskipun tujuan mereka berbeda-beda. Misalnya, ada 7 orang urunan sapi, dari ketujuh itu ada yang niatnya 1. Untuk kurban, 2. Untuk akikoh, 3. Untuk kafaroh dam, karena melewati mikot bagi orang yang haji, 4. Untuk hadiyu, yaitu sembelihan karena melakukan haji tamatu dan ini wajib, 5. Untuk melaksanakan nadar, 6. Untuk hadiyu yang sunnah, 7. Untuk hadiyu karena melakukan haji kiron. Menyembeli seekor sapi dengan aneka niat seperti di atas, hukumnya sah, karena semua bertujuan untuk ibadah. Berbeda jika ada salah satu anggota yang niatnya bukan untuk ibadah, karena tujuannya hanya untuk mengambil dagingnya. Misalnya, ada yang niatnya mau jual daging atau untuk makan-makan keluarga, dan seterusnya. Jika tujuannya untuk semacam ini, tidak boleh digabungkan dengan mereka yang berniat untuk kurban. Ini jika yang ikut urunan semuanya muslim. Apalagi jika yang ikut urunan adalah orang non-muslim yang jelas tujuannya bukan untuk ibadah kepada Allah. Kita lihat lebih dekat pernyataan Al-Kasani. Syarat ketiga, orang yang tidak punya keinginan untuk beribadah sama sekali tidak boleh ikut bergabung bersama orang yang berkurban. Jika dia ikut, maka kurbannya batal. Karena sisi ibadah untuk kegiatan kurban dan semua jenis ibadah di atas adalah pada tindakan penyembelihan, yaitu menumpahkan darah. Sementara menyembelih seekor unta atau sapi tidak bisa dibagi-bagi, karena ini satu sembelihan. Jika dalam penyembelihan ini ada salah satu atau lebih yang tidak diniatkan untuk ibadah, maka yang lain statusnya bukan ibadah. Selanjutnya, Al-Kasani memberi contoh satu sembelihan untuk banyak niat ibadah seperti kasus di atas. Kemudian Al-Kasani menjelaskan alasannya, sisi ibadah adalah dalam bentuk penyembelihan, yaitu penumpahan darah, dan penyembelihan itu tidak bisa dibagi, karena hanya bisa dilakukan sekali. Sehingga, jika salah satu tidak ditujukan untuk ibadah, maka yang lain tidak berstatus sebagai ibadah. Bada'i as-san'ani. Berbeda dengan madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, dalam urunan sapi, tidak disyaratkan semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Orang yang niatnya bukan untuk ibadah, seperti untuk dijual dagingnya atau dimakan, boleh ikut bergabung dengan mereka yang berkurban. Karena status ibadah, niatnya kembali kepada masing-masing yang ikut urunan, dan bukan niat yang melekat pada hewan. Sehingga, ketika salah satu tidak berniat ibadah, ini tidak mempengaruhi keabsahan lainnya. Bada'i as-san'ani. Dan insya Allah, yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengharuskan kesamaan niat dalam penyembelihan. Karena itulah sisi ibadah orang berkurban dan bukan sebatas dagingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan pula darahnya, namun yang sampai kepadanya adalah semangat takwa kalian. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Karena dalam berkurban, kita mempersembahkan kegiatan menyembelih itu untuk Allah, meskipun sama sekali tidak mengambil dagingnya. Sehingga yang lain harus ditujukan untuk itu. Sehingga non-muslim tidak boleh ikut urunan kurban sapi. Mereka tidak mungkin ikut gabung kurban dalam rangka beribadah kepada Allah. Demikian, Allahu a'lam.